satu-satu jatuh ke pangkuan. Ku tenggelam sudah ke dalam dekapan. Semestinya lalu sebelum ku mencapai langkahku yang jauh. Kini semua bukan milikku. Musim itu telah berlalu. Mata